Santo tiado paguna, sahidup samati hanyalah pamanih kata. Cinta udah bukan hanya dengan ku. Risau jo camin, cinta tiada paguna.